Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَخْوَانِي فِي الدِّينِ A'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah tabaraka wa taala dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa taala. Khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul Hasyr, masih menjelaskan ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita ulangi membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ عَلَى يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan apa saja dari harta baik yang Allah berikan kepada Rasulnya dari mereka, fama aujaftum, maka kalian tidak bersusah payah atasnya untuk mendatangkan kuda, tidak pula unta. Walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha. Akan tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada para rasulnya atas orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ma afa Allah ala rasulihi, apa saja dari harta baik yang Allah berikan kepada Rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk negeri, maka falillahi walir rasul, maka untuk Allah dan untuk Rasul, walizil qurba, dan untuk kerabat-kerabat Rasul, wal yatama, dan juga untuk orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wa bani sabil, dan untuk orang yang sedang menempuh perjalanan kemudian kehabisan bekal. Ibnu Sabit. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul mendatangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang beliau melarang kalian darinya, maka berhentilah, tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha shadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca tafsir dua ayat ini. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah, wa ta'riful fayy fi istilahil fuqaha, dan pengertian harta fayy menurut istilah para ahli fikih, huwa adalah ma ukhidha min malil kuffari bihaqqin min ghairi qital. Menurut istilah fuqaha, harta faid adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir bihaq, dengan hak, dengan tanpa melalui peperangan. Harta yang diambil dari orang kafir dengan hak, dengan tanpa melalui peperangan. Kadzalika kadza kahadzal mal alladzi farru wa tarakuhu khaufan minal muslimin. Seperti harta ini yang mereka lari dan meninggalkannya dikarenakan takut dari kaum muslimin. Dan seperti harta ini, yakni pada peperangan Bani Nadir, mereka lari dan meninggalkan hartanya karena takut dari kaum muslimin. Ini disebut dengan fai. Wa summiya fai'an, dan dinamakan dengan fai li'annahu raja'a minal kuffar alladzina hum ghairu mustahiqqina lahu ilal muslimin alladzi lahumul haqqul awfaru fihi. Dinamakan dengan fai', kata beliau, dikarenakan dia, harta tersebut, kembali dari orang-orang kafir yang mereka tidak berhak dengan harta tersebut, yang mereka tidak berhak dengan harta tersebut, kepada kaum muslimin yang mereka memiliki hak yang penuh atasnya. Memiliki hak yang penuh, yang sempurna pada harta tersebut. Baik, maknanya kembali. Asal mana maknanya? Roja'a, karena harta tersebut kembali dari orang-orang kafir yang mereka enggak berhak atasnya, kepada kaum muslimin yang mereka memiliki hak yang penuh padanya. Wa hukmuhul 'am, dan hukum harta fai ini umum. Kama zakarahu Allah fi qawlihi, sebagaimana Allah menyebutkannya dalam firman-Nya, ma afa Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura umuman. Maknanya apa saja dari harta fai yang Allah berikan kepada Rasulnya dari penduduk negeri, umuman, secara umum. Sawa'un afa Allahu fi waqti rasulihi au ba'dahu. Sama saja harta fai' tersebut didapatkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, atau setelah beliau meninggal dunia. Liman yatawalla man ba'dahu ummatuhu atau ummatahu. Untuk siapa saja yang Allah beri kekuasaan setelahnya dari kalangan umat-umatnya. Maknanya syariat fai ini berlaku sampai hari kiamat. Bukan sebatas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika kaum muslimin menyerang orang-orang kafir, kemudian orang belum sampai terjadi peperangan, orang-orang kafirnya lari, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kendaraan-kendaraan mereka, meninggalkan harta-harta mereka, maka harta tersebut adalah fai' kaum muslimin. 6. Nah, tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembagiannya berbeda dengan peperangan ataupun ghanimah yang didapatkan dengan sebab peperangan. Maka harta tersebut Allah katakan falillahi walir rasul, untuk Allah dan untuk Rasul, walizil qurba dan untuk kerabat-kerabat Rasul, wal yatama dan untuk anak-anak yatim, wal masakin dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil dan untuk ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal. Sehingga ini harta fai itu secara umum dibagi menjadi lima. Dibagi menjadi lima. Yang seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian seperlimanya untuk kerabat-kerabat beliau. Seperlimanya lagi enam untuk anak-anak yatim. Kemudian orang-orang miskin dan juga ibnu sabil. Dibagi apa? Lima. Dibagi lima. Satu bagian untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian satu bagian untuk kerabat beliau. Satu bagian untuk anak-anak yatim. Satu bagian untuk orang-orang miskin. Dan satu bagian untuk ibnu sabil. Wa hadhihi al-ayah nadhirul ayati allati fi suratil anfal. Kata Sa'di rahimahullah, dan ayat ini itu serupa, semisal dengan ayat yang ada dalam suratul Anfal. Fi qawlihi wa'lamu, pada firmannya wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, bahwasanya atau hanya saja harta ghanimah yang kalian dapat, yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, fa anna lillahi humusahu walir rasul, maka bahwasanya dia seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Fa anna lillahi humusahu walir rasul, seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini pembagian ini telah kita bahas di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar. Secara detail sudah dibahas pada Al-Fiqh Al-Muyassar. Termasuk sudah disebutkan waktu itu contoh-contohnya, semoga masih ingat. Fa hadhil fai yuqsamu khamsata aqsam. Maka harta fai ini yang didapatkan dari orang kafir dengan tanpa peperangan itu dibagi menjadi lima bagian. 6. Khumsun atau khumus, seperlima untuk lillahi walir rasulihi, yutasarrafu fi masalihil muslimin al-ammah. Seperlima, benar ya, dibagi lima jadi seperlima. Berapa persen? 20%. 6. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya itu dialokasikan, disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Yang seperlima ini itu dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum, itu yang untuk Allah dan Rasul dan Rasulnya. Wah, karena tentunya Rasulullah SAW pun apa? Sudah meninggal dunia. Sehingga yang untuk Allah dan Rasulnya itu dialokasikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Siapa saja yang membutuhkan. Wa khumsun atau wa khumusun dan seperlimanya lizil kurba untuk kerabat-kerabat Rasul. Wa hum banu Hashim wa banu Al-Muttalib. Kerabat-kerabat Rasul yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Haitsu kanu yusawwa fihi baina dzukurihim wa inathihim. Di mana mereka dibagi rata 6 antara laki-laki mereka dan juga wanita mereka. Dibagi rata Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib 1/5 dibagi di antara mereka dan dibagi rata. Wa innama dakhala Bani Al-Muttalib. Hanya saja Bani Al-Muttalib masuk di khumsul khumus. 6 pada 1/5 dari 5 bagian tersebut ma'a Bani Hashim bersama Bani Hashim. Fi khumsil khums ma'a Bani Hashim masuk 1/5 dari 5 bagian tersebut bersama Bani Hashim. Walam yadkhul baqiyatu Bani Abd Manaf dan sisa-sisa Bani Abd Manaf tidak masuk. Saya tadi menjelaskan kenapa asalnya Bani Hashim. Kemudian apa? Masuk pula yang mendapatkan masuk keluarganya Rasul adalah Bani Al-Muttalib. Sementara Bani Abd Manaf enggak dapat. Kenapa? Kata Syafi'i rahimahullah, kenapa Bani Al-Muttalib dapat bagian 1/5 ini bersama Bani Hashim? Li'annahum syaraku Bani Hashim fi duhulihim ushtiqba. Hina ta'aqadat Quraisyun ala hajrihim wa adawatihim. Fanasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim. Kenapa Bani Hashim masuk mendapatkan bagian 1/5 dengan Bani Muttalib? Bani Muttalib masuk mendapatkan bagian dengan Bani Hashim dikarenakan Bani Muttalib ikut serta berserikat bersama Bani Hashim ketika mereka masuk ke lembahnya Abu Thalib. Ke lembah Abu Thalib. Yakni ketika Rasulullah SAW dan juga Bani Hashim dihajar oleh orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy mereka mengadakan perjanjian, kesepakatan untuk menghajar Rasulullah dan Bani Hashim dan juga memusuhi mereka. Fanasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim. Maka Bani Muttalib mereka membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan selain mereka yang tidak menolong apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sebabnya Bani Muttalib mendapatkan khumus ini bersama Bani Hashim? Karena mereka ikut serta di Thi'ib Abi Thalib bersama Bani Hashim menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihajar oleh orang-orang Quraisy sekitar 3 tahun. Sama salah sekitar 3 tahun. Walihaza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Abdul Muttalib. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Bani Abdul Muttalib, innahum lam yufarikuni fi jahiliyatin wala Islam. Sesungguhnya mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Abdul Muttalib, mereka tidak pernah berpisah dengan aku di masa jahiliyah dan tidak pula berpisah denganku di masa Islam. Ini sebab kenapa Bani Muttalib masuk pada bagian 1/5 bersama Bani Hashim. Kemudian yang 1/5 berikutnya. Wa khumusun li fuqara'il yatama. 6 dan 1/5 untuk orang-orang fakir ataupun anak-anak yatim. Wahum min atau wahum, dan yang dimaksud dengan anak-anak yatim adalah hum man la aba lahu atau la abun lahu atau la aba lahu walam yablu. Yang dinamakan anak yatim, seseorang dikatakan anak yatim adalah seseorang yang tidak memiliki ayah, yang telah meninggal dunia ayahnya dalam keadaan dia belum berusia baligh. Dalam keadaan dia belum berusia baligh. Artinya kalau sudah baligh, hilang dari dia nama yatim. Yang keempat, wa khumusun lil masakin, dan juga 1/5 untuk orang-orang miskin. Wa sahmun li abna'is suwab sabil, dan juga 1 saham yang lainnya untuk anak-anak atau apa, untuk orang-orang yang ada sedang menempuh perjalanan. Wa humul ghuraba'ul munqati'u bihim fi ghairi awtanihim, dan yang dimaksud dengan abna'us sabil adalah orang-orang asing yang kehabisan bekal, yang bukan tinggal di negeri mereka. Orang-orang yang merantau atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang dia habis bekalnya, maka humus untuk mereka. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah bagi kita semuanya, menunjukkan mahasinul Islam, alangkah indahnya Islam. Nah, Islam adalah agama yang memiliki kepekaan sosial. Nah, terhadap orang-orang yang membutuhkan, terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang fakir. Nah, wa innama qaddarallahu hadha at-taqdir, kata Sa'di rahimahullah, dan hanya saja Allah telah menentukan dengan ketentuan ini. Qaddaro di sini bukan Allah menakdirkan. Allah telah menentukan bagian-bagian ini dengan penentuan ini. Wa hasaral fai'a fi haula'il mu'ayyinin atau al-mu'ayyanin, untuk orang-orang, dan Allah membatasi harta fai' pada pihak-pihak yang telah Allah tentukan, 5 tadi, likai la yakuna dulatan baina ai mudawalatan, yakni supaya tidak berputar, wakhtisasan, dan tidak khusus harta tersebut berputar, bainal aghniyai minkum, di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Fa innahu law lam yuqaddirhu latadawalathu al-aghniyaul aqwiya. Hanya saja seandainya Allah tidak menentukannya, niscaya harta tersebut cuma akan berputar di tengah-tengah orang kaya saja dan orang-orang yang kuat saja. Sekali lagi, ini menunjukkan indahnya ajaran Islam. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Walamma, kemudian beliau menyatakan, walamma hasala li ghairihim minal ajizina minhu syai'un, dan tatkala terjadi untuk selain mereka dari kalangan orang-orang yang lemah darinya sedikit saja sesuatu, wa fi dzalika minal fasad, dan pada yang demikian termasuk kerusakan, ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa taala, kama anna fi tibai amrillah wa syar'ihi minal mathalih ma la yadkhulu tahtal hasr, sebagaimana bahwasanya dalam mengikuti perintah Allah dan juga syariatnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan apa saja yang tidak bisa dibatasi. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, fihil masalih, padanya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Pada mengikuti perintah-perintah Allah dan syariat Allah tabaraka wa taala, padanya ada kemaslahatan-kemaslahatan yang didapatkan oleh orang yang melakukannya tersebut, yang kemaslahatan tersebut tidak bisa dibatasi. Sangat banyak kemaslahatan yang didapatkan untuk orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingat fid dunya wal akhirah, baik dalam perkara dunianya dan juga pada perkara akhiratnya, pasti seseorang akan mendapatkan kemaslahatan ketika mengikuti perintah Allah dan juga mengikuti syariat Allah tabaraka wa taala. Karena khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ada kesan dari sebagian pihak bahwasanya ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala, itu akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Ada kesan ketika seorang melaksanakan perintah Allah dan syariatnya, dia akan menjadi orang yang fakir, ia akan menjadi orang yang miskin. Nam, jawabannya tidaklah demikian. Nam, masalah fakir dan miskin, kaya, orang-orang kafir ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang Muslim ada yang kaya, ada yang miskin. Orang-orang yang taat ada yang kaya, ada yang miskin. Orang-orang yang fasik juga demikian. Nah, kemaslahatan yang terbesar tentunya kemaslahatan dari sisi agama. Kemaslahatan yang terbesar adalah kemaslahatan dari sisi agama. Dan tentunya kemaslahatan dari sisi duniawi itu mengikuti kemaslahatan pada sisi agama tersebut. Sebaliknya, 6 orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan mafasid, kerusakan-kerusakan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan syariatnya, maka dia akan mendapatkan mafasid, kerusakan-kerusakan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Dan ini sesuatu yang waqi, sesuatu yang waqi. Kebalikan dari faedah ini, siapa saja yang tidak taat kepada, tidak mengikuti perintah Allah dan juga syariatnya, dia akan mendapatkan mafasid-mafasid, kerusakan-kerusakan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Agamanya jelas, ketika dia tidak taat, tidak mengikuti perintah Allah dan syariatnya, rusak agamanya. Ternyata kita mendapati kebanyakan manusia yang rusak agamanya, juga kebanyakan mereka rusak dalam sisi di dunianya, tidak terarah hidupnya, tidak bisa menimbang maslahat dan mafsadah. Jangankan pada sisi agamanya, dalam sisi dunia pun dia sulit menimbangnya. 6. Walidzalika amarallahu bil qa'idatil kulliyah wal aslil 'am. Dan oleh karena ini, itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kaidah yang menyeluruh, kaidah yang umum dan usul yang umum. Faqal, maka Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang beliau melarang kalian darinya, maka berhentilah kalian darinya, tinggalkanlah. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadza syamilun li usuliddin. Dan ini mencakup usul-usul agama, wa furu'ihi, dan juga cabang-cabangnya, zahirihi wa batinihi, baik zahirnya maupun batinnya. Dan ini mencakup usul-usul agama dan juga cabang-cabang agama, baik yang zahir maupun yang batin, apa saja yang Rasul datang dengannya maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Sebagaimana telah berlalu ayat ini di dalam pembahasan Riyadhus Shalihin. Wa anna ma jaa bihir rasul, dan bahwasanya apa yang Rasul datang dengannya, yata'ayyanu 'alal ibad al-akhdhu bihi wattiba'uhu, wajib bagi para hamba untuk mengambilnya dan untuk mengikutinya. Dari ayat ini terdapat faedah annama jaa bihir rasul yata'ayyanu 'alal ibadi al-akhdhu bihi wattiba'uhu wa la ta'illu mukhalafatuhu, bahwasanya apa saja yang Rasul datang dengannya maka wajib bagi para hamba untuk mengambilnya dan juga mengikutinya, dan tidak halal bagi dia untuk menyelisihinya. Wa anna nafkar Rasul ala hukmi syai' kanafsillahi ta'ala, dan bahwasanya nas dari Rasul atas sebuah hukum, bahwasanya nas dari Rasul terhadap sebuah hukum itu seperti nas Allah tabaraka wa ta'ala. Sama saja ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apakah itu dari Allah tabaraka wa ta'ala atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyampaikannya tidak lain karena perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, hanya saja yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. Naam, man ata' ar-rasul faqad ata' Allah. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak ada perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, antara firman Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah itu menyampaikan dari Allah tabaraka wa taala. Maka kata As-Sa'di rahimahullah, la rukhsata li ahadin wa la uzra lahu fi tarkihi, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi seorang pun, dan tidak ada uzur bagi seorang pun fi tarkihi, untuk meninggalkannya. Nah, tidak ada keringanan, tidak ada uzur bagi seorang pun untuk meninggalkan apa yang telah diwajibkan, yang Rasul mendatangkannya. Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawli, dan tidak boleh untuk mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan ucapan seorang pun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara bi taqwahu allati biha imaratul qulub wal arwah wad dunya wal akhirah. Kata Syafi'i rahimahullah, kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa kepadanya. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan Allah memerintahkan untuk bertakwa kepadanya, yang dengannya menjadi makmurlah hati dan juga ruh, yang dengannya, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi makmurlah, menjadi hiduplah, makmurlah hati-hati dan juga ruh. Dalam catatan yang lain, wad dunya wal akhirah, dan menjadi makmur pula dunia dan akhirat. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sering faedah dari ucapan Nasir Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan dan kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, yang mana dengan sebab takwa tersebut menjadi makmur hati dan ruh, dan menjadi makmur pula dunia dan akhirat. Ini menunjukkan, sering kita sampaikan, bahwasanya bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan seorang dimudahkan mendapatkan faedah-faedah akhirat, dan juga dimudahkan pula dalam urusan dunianya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan jalan keluar terhadap urusannya, dan akan Allah beri rizki dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Naam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Naam. Dan ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dengan takwa inilah seseorang akan senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari sisi dunianya dan juga dari sisi ukhrawinya. Cuma kebanyakan manusia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah selalu menilai kenikmatan itu pada makanan dan minumannya. Kebanyakan manusia selalu, atau kebanyakan mereka seringnya menilai sebuah kenikmatan itu, sebuah kebahagiaan itu, kalau dia mendapatkan harta, makanan dan minuman. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang maknanya kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, barang siapa yang memandang bahwasanya rizkinya dia itu, atau nikmat Allah itu, cuma pada makan dan minum saja, maka faqad qalla ilmuhu, maka sungguh orang ini sedikit ilmunya. Barang siapa kata beliau yang mengira, menyangka bahwasanya yang namanya rizki, yang namanya kenikmatan itu cuma pada makan dan minum, maka sungguh dia telah sedikit ilmunya. Walaupun dia banyak ilmunya. Nah, tapi ketika dia mengira ternyata dia selalu di pandangan dia adalah rezeki itu, kenikmatan itu makan dan juga minuman, maka sungguh telah sedikit ilmunya. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Dan disebutkan dari sebagian salaf pula, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dua perkara. Disebutkan oleh sebagian salaf, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dua perkara. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena rizki yang kita dapatkan. Karena rizki yang kita dapatkan. Nah, dan rizki cakupannya luas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rizki itu cakupannya luas. Sebagaimana ketika kita menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah mengatakan, dan kalian menjadikan rezeki kalian annakum tukadzibun, bahwasanya kalian mendustakannya. Maka para ulama menjelaskan rezeki di sini ada beberapa makna. Ada yang memaknakan rezeki di sini adalah hujan. Naam. Dan juga ada yang memaknakan bahwasanya rizki di sini adalah Al-Quran. Kalian diberikan rizki, diturunkan Al-Quran, tapi justru kalian mendustakan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, rizki mencakup rizki yang ada pada dunia kita, yakni badan-badan kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makanan, minuman, Naam, asupan yang kita makan itu rizki. Begitu pula rizki yang sifatnya rohani, yaitu dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, itu rizki. Al-muhim, naam, kita itu bersyukur kepada Allah yang pertama dengan sebab rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cakupan rizki yang sangat luas. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidak ada nikmat yang kalian dapatkan kecuali maka sungguhnya dia dari Allah tabaraka wa taala. Wallazi asbaha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah yang telah mencurahkan, naam, melimpahkan kepada kalian nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka ketahuilah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila seseorang menganggap bahwasanya nikmat Allah itu, rizki Allah itu berupa makanan dan minuman semata, maka sungguh dia telah sedikit ilmunya. Karena di sana banyak rizki-rizki Allah yang lebih besar dari makan dan minum. Di antaranya rizki berupa apa? Kesehatan, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh naam melebihi rizki makan dan minum. Ada orang-orang yang dia diberikan harta, diberikan makanan dan minuman banyak, enggak kesusahan dia mencari makanan-makanan yang enak, yang beragam, tetapi Allah takdirkan dia sakit. Nah, mau makan enggak bisa, sariawan parah. Nah, mau makan ini enggak bisa, sakit gigi. Mau makan ini enggak bisa, apa ini enggak boleh, kolesterolnya tinggi. Yang ini enggak boleh juga, asam uratnya juga tinggi. Yang ini apa? Kadar gulanya dan seterusnya. Padahal dia banyak hartanya, banyak rezekinya dari siapa? Materi, harta. Tetapi ketika kesehatan dicabut oleh Allah tabaraka wa taala atau diberikan penyakit-penyakit, dia tidak bisa menikmati itu semuanya. Apalagi kalau banyak makanan yang nikmat, yang enak, bukan dia tidak bisa menikmatinya, dalam artian dia banyak pantangan, memang dia enggak masuk, menurut dia enggak enak makanan tersebut. Maka tentunya keinginan, angan-angan orang yang sedang sakit itu tidak, dia tidak berangan-angan untuk banyak makan yang nikmat, yang enak-enak. Keinginan dia adalah dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakitnya. Maka ketahuilah nikmat Allah itu sangatlah banyak, itu di antara nikmat duniawi, belum lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah. Kemudian yang kedua, yafanahudin rahimani wa rahimakumullah, seorang itu harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebab banyaknya dosa yang dia lakukan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab banyaknya dosa yang dia lakukan. Kok banyak dosa kok banyak bersyukur? Maknanya yafanahudin rahimani wa rahimakumullah, kita ini sudah banyak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak berbuat dosa, kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana nas-nas hadis yang menjelaskan dalam masalah ini, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Wa ana ufiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, dan seterusnya kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, kenapa harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala? Dikarenakan walaupun kita ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memaafkan, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana umat terdahulu yang diazab oleh Allah tabaraka wa taala, yang banyak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullun akhadna bi dzanbih, semuanya, semua umat terdahulu yang kami hukum itu dengan sebab dosanya, kata Allah tabaraka wa taala. Terkadang dengan disebutkan dalam Al-Quran dikarenakan mereka zalim. Dikarenakan pula dalam Al-Quran disebutkan kenapa mereka dihukum. Karena apa? Mereka melakukan kesyirikan. Karena mereka melakukan kekufuran. Karena mereka melakukan kefasikan. Karena mereka melakukan kezaliman. Begitu juga dalam ayat yang lain dikarenakan mereka termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diantaranya pula karena mereka sombong. Syahidnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka dihukum, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sementara kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, mengampuni kita. Maka bersyukur dari sisi kita tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab banyaknya dosa tersebut. Tidak diragukan lagi, sekali lagi, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, jelas nasnya menyatakan demikian, tidak bisa diingkari. Innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar. Kullu bani Adam khata', dan seterusnya itu menunjukkan bani Adam tempatnya banyak salah dan juga berbuat dosa. Sementara dengan sebab dosa itulah umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mimma khati'atihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, apa? Uriku fa'udkhilu nara. Dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun dimasukkan ke dalam neraka. Sementara kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita setiap hari banyak berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, tetapi Allah banyak memaafkan kita semua, semuanya. Allah apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak memaafkan. Nah, bersyukur kepada Allah dengan sebab banyak berbuat dosa ini adalah karena Allah telah banyak memaafkan kita semua, semuanya. Allah telah banyak memaafkan kita semuanya, dan itu semuanya untuk kebaikan kita semuanya, supaya kita semuanya diberi kesempatan untuk banyak berbenah diri, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makna bersyukur kepada Allah dengan banyaknya dosa yang kita lakukan. Bukan bersyukur maknanya senang, bahagia. Kalau begitu tambah dosanya, bukan. Tetapi apa? Maknanya karena Allah telah banyak memaafkan kita, sementara orang-orang terdahulu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita dimaafkan, atau bahasa yang tepatnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbenah diri, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sekali lagi, dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi makmur hati dan ruh, dan menjadi makmur pula dunia dan akhirat. Wabihas sa'adatu da'imatu wal fawzul azim, dan dengan ketakwaan itu pula, kata Sa'di rahimahullah, dengan sebab ketakwaan tercapailah kebahagiaan yang terus menerus, dan tercapailah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Dengan takwa terdapatlah seorang mendapatkan kebahagiaan yang terus menerus, dan juga keberuntungan yang sangat besar. Maka oleh sebab itulah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering di dalam Al-Qur'an selalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memerintahkan untuk banyak, untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan dalam masalah ini, perintah untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebaliknya kata Sa'di rahimahullah, wa bi'idha'ati hasyaqa'ul abadi wal 'adzabus sarmadi. Wa bi'idha'ati hasyaqa'ul abadi wal 'adzabus sarmadi. Dan dengan menyanyiakan ketakwaan, Seorang meninggalkan ketakwaan, dia sia-siakan ketakwaan dia. Dia tidak bertakwa kepada Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah. Dengan sebab dia menyia-nyiakan ketakwaan, dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi dan juga azab yang terus-menerus. Kesengsaraan yang abadi dan juga azab yang terus-menerus dengan sebab menyia-nyiakan takwa. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Ala man tarakat taqwa wa athara ittiba'al hawa. Sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang meninggalkan ketakwaan dan lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.